Ros FM Jakarta. Menahan amarah. Amarah merupakan tabiat manusia yang sulit sekali untuk dikendalikan. Dan Allah menjadikan orang yang mampu untuk menahan amarahnya sebagai satu ciri orang yang selalu bertakwa. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang menahan amarahnya lalu memaafkan mereka yang menyakitinya. Allah berfirman yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggunganku. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Suatu hari, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Lalu Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau marah." Lalu beliau ulangkan beberapa kali dengan sabdanya, "Janganlah engkau marah." Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya menahan amarah karena ini adalah penyebab terjadinya pertikaian dan permusuhan. Oleh karena itu pula, Islam tidak membenarkan seorang muslim untuk saling bertikai dan saling berpaling satu sama lain lebih dari 3 malam. Karena kejahatan yang dibalas dengan kejahatan tidaklah memberikan solusi. Betapa indahnya dunia ini. Jika setiap orang berusaha menahan amarahnya, pertikaian, kerusuhan, permusuhan pasti tidak akan pernah terjadi. Sahabat Ras FM, mari mulai detik ini, mulai saat ini, mari sama-sama kita menahan amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.